بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه في الدنيا حسنة دي termasuk ayat ingkang nerangake sifat-sifat sing dipuji wonten ing pribadi Nabi Ibrahim. Niki sing nomor 8. Mulai Inna Ibrahim kana nomor 1 umatan. Nabi Ibrahim ku pemimpin. Wanitan nomor 2 sing sangat patuh, hanifan, condong ring ini satu agama, tegese tenanan. Nomor 4 walam yaku minal musyrikin. Nomor 5 syakir li an umi. Nomor 6 dadi pilihane Allah ijtabahu. Nomor 7 wahadainahu wahadahu ila suratim mustaqim, diparingi pituduh dalan sing lurus. Nomor 8 wa'atainahu lan maringi ingsun ing Nabi Ibrahim fid dunia naliko ono ing dunyo hasanatan, tak paringi hasanah. Hasanah niku biasane sing diateake kebagusan. Tengriki sing dimaksud niku pengalem bungo sing bagus. Pemeluk agama sekeh agama. Sami ugi Islam tawi agama sanese. Niku dosami ngalem-ngalem dateng Nabi Ibrahim. Nganti royoan. Wong Kristen-Kristen, wong Nasrani do ngaku-ngaku nek Nabi Ibrahim ku jarene agamane Nasrani. Wong Yahudi yo ngono ngaku-ngaku jarene Nabi Ibrahim ku agamane Yahudi. Songko api Nabi Ibrahim. Ing mongko timbule agama Yahudi iku badane Nabi Musa wafat. Nalika Nabi Musa sesugeng ora ana agama Yahudi ku ora ana. Aja dikira agama Yahudi nak agamane Nabi Musa niku salah. Badane Nabi Musa wafat, Nabi Ibrahim wafat, nabi-nabi wafat, terus pengikutiku ono sing gawe paham ngowah-ngowahi kitab Taurat diwahi. Timbul ono agama Yahudi dadi anyar. Padha karo nalika Nabi Isa dereng dirafa agama Islam. Agamane Nabi Isa agama Islam. Badane Nabi Isa dirafa, terus ana pendeta-pendeta sing dong wangwai kitab Injil. Lagek timbul ana agama Nasrani Kristen. Ngono wae kitabe sing beredar dhewe-dhewe ana petang macem. Jadi agamane para Yahudi, agamane para Nabi mesti agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Nalika berebut ngaku-ngaku, para sahabat do bingung. sing bener Nabi Ibrahim agamane opo? Temurun ayat maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim dudu wong Yahudi. Ibrahim dudu wong Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, ning wong sing tekun memeluk agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, mergo wong musyrik Mekah melu-melu ngakoni ditolak dening Allah ora wong musyrik. Nabi Ibrahim ora wong musyrik. Ya, sekehe agama ngaku. Niki saged sampan titeni. Nek ana wong dialem, nek sing ngalem kancane dhewe biasa. Kaya sampean ngalem jeng Nabi, sampan wong Islam ngalem jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa ngene iku biasa. Ora endah. Nek ana wong Islam dialem dene wong Islam lan dialem dening non muslim. Liyane wong Islam yo melu ngalem. Iki berarti pemimpin sing luar biasa. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kafir-kafir dojului Kanjeng Nabi niku Al-Amin, wong sing jujur. Niki sing alam mboten wong Islam tok. Wong kafir melu muni jujur. Cuma sebagian wong kafir iku ana sing ape melu-melu muni jujur ning kuatir nek pengaruhe merosot. Contohnya Abu Jahal barang niku. Jane Abu Jahal ngalem. Tapi nek Abu Jahal melok-melok ngalem denjing Nabi, wong dhewe pimpinan merosot. Mulane tahu diselidiki sahabat Kanjeng Nabi, nyelidiki kepengin reti tanggapane Abu Jahal terhadap Nabi. Abu Jahal jane Muhammad ku wong opo sih? Jawabane Muhammad ku wong sing dines, wong sing api banget, jujur, ora tahu goro. Muhammad cilik mulai iku lambes sampean kok mboten purun nganut napa? Oh, aku soale mangkel sing dadi nabi kok dhewe kok ora aku ikut kok masalah. Niki dadi ngakoni ndekne, ngakoni dadi mengkebo to mangkel. Padha karo pamane calon lurah rak dadi mangkel, calon presiden dak dadi mangkel, padha wae berebut ya mangkel. Iki wa atena fid dunya hasanah, pengalem bono saking sekehe agama. Termasuk wa atainahu fid dunya hasanah, malah tengene ayat janes ngibaratipun wa atainahu ajrohu, tak paringi ganjaran nok dunya antawisipun. Nabi Ibrahim niku diparingi kecekapan dalam masalah peternakan lembu, maiso, kambing, kuatah sangat cekap. Nek Kanjeng Nabi Ibrahim syukure luar biasa syakirali an umme. Mboten nate dahar nek mboten enten tamu. Niki sing angel lakonane syakirali an umme. Nek ana tamu mesti meragat. Nek tamune sithik meragat mendo. Nek tamune kadah meragat lembu sapi. Niku bendina niku. Nate mboten dahar. Keranten mboten enten tamu ngantos tigang dinten tigang dalu. Pun krasa luwi banget tindak tempeken golek tamu niku dereng enten lho dereng enten sak niki niku ana wong kepengin sarapan golek tamu niku angel niku niki iki Nabi Ibrahim iki hebate Nabi Ibrahim paringane Allah sedaya mboten kepentingan awak piyambak. Nah, terus termasuk wa atainau ajro fid dunia dibalingi putra nabi rasul putu ya nabi rasul dibalingi buyut ya nabi ya rasul pingenane pun kula terangake. Nabi Ibrahim mutra Nabi Isa, Nabi Isa mutra Nabi Yakub, Nabi Yakub mutra Nabi Yusuf. Ngantos jeneng Nabi Mary. Kanjeng Nabi ngendika wonten ing hadis Al-Karimu binul Karim, binil Karim, binil Karim. Wong mulya anake wong mulya, putune wong mulya, buyute wong mulya. Yusuf bin Ibrahim bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kanjeng Nabi ngantos meri ngitung-ngitung ya. Mula Kanjeng Nabi rene diparingi pangkat sing paling dhuwur yaiku Khatamul Anbiya wal wa Imamil Mursalin. Penutupe para nabi. Pemimpinnya para utusan Kanjeng Nabi putra pitu sing nem saking Bu Khadijah setunggal saking Bu Mariyah niku mboten enten putra kakung sing urip ngantos balek maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khotaman nabiyin. Muhammad dudu bapake wong dewasa dewasamu isyarae putrane nabi ra ono sing dewasa sebab walakin rasulallah wa khotaman nabiyin dekne ditetepake sebagai utusan nabi terakhir pungkasan lana dibalingi putra kakung jadi nabi tahora nek jadi nabi penetapan pangkat pungkasane nabi rasul gagal mergo digendi anake nek ora dadi nabi anake kecewa ana nabi diparingi putra ora iso dadi nabi kecewa pengriki niki rahasiane jeneng nabi ora diparingi putra kakung ngantos dewasa. Sedaya putrane jenabe pitu sing nem wafat saderenge jeneng Nabi. Kantun setunggal Ibu Fatimah. Ibu Fatimah sedane setengah tahun badane wafate Kanjeng Nabi. Jadi berarti umure Ibu Fatimah senom. Kok Kanjeng Nabi mawon sewidak setelu niki Qomariyah. Nek tahun Miladiyah je Nabi Yuswane nembe sewidak setunggal. Abu Fatimah mboten putra mbarep. Dadi sedane sak derenge 50. Sintam. Terus nomor 9 wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sak temene Nabi Ibrahim fil akhirati besok ing dalam dina kiamat laminas salihin sayekte iku termasuk wong sing saleh-saleh. Sing paling sampurna, paling dhuwur pangkate. Sakbadane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim nomor loro. Mulane terkenali Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nek kanjeng Nabi Habibullah. Antara Khalil karo Habib padha-padha maknane sami, kekasih. Nah yang Habib luweh dhuwur tinimbang Khalil. Kasih sing paling dhuwur. Nah, dadi benjing angsal pangkat sing paling dhuwur badane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 10 summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Summa awhayna mongko nuli paring wahyu ingsun Allah ilaika marang seliramu Muhammad. Anittabi anuto yento anuto siro Muhammad millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim hanifan hale condong kiai-kiai sepuh. Nek maknani hanifan ku condong siji agomo ninggalake agomo liyane. Ini hanifan jadi tekun jungkung tenanan satu agomo lingkru kupi agomo Islam ku ora nolah noleh tenanan iki tembundi kelebihane kelebihane. Kanjeng Nabi diparingi wahyu dening Allah dawuh kon ngikuti agamane Nabi Ibrahim. Ku luar biasa niki. Nek bak Kanjeng Nabi niku utama-utamane para nabi. Diparingi wahyu anuto agamane Nabi Ibrahim. Dados Kanjeng Nabi nindakake khitan, nganjuri khitan dateng umat sami ugi sing jaler sing estri. Niki mboten sekedar jeng Nabi nganut-nganut karepe dhewe, mboten. Wahyu. Lek nganut niku wahyu. Mboten kok Kanjeng Nabi ujuk-ujuk kepingin melu, melu mboten ngoten. Pancen wonten wahyu saking Gusti Allah, kuwi anu to agamane Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim. Niki wahyu. Berarti ana kelebihan maneh kanggo Nabi Ibrahim. Jeng Nabi wae kon nganut. Niki antawisipun wahyu khitan. Nabi Ibrahim pertama kali tiyang ingkang didhawuhi Gusti Allah nindakake khitan. Iku Nabi Ibrahim. Ngeten iki ampun salah paham. Nek ngono nabi-nabi sadurunge Nabi Ibrahim kan ora khitan nek ngono. keliru niku. Niki angel ini. Nabi Ibrahim pertama orang tiang jaler sing didawi khitan. Nabi Ibrahim boten berarti sak derenge Nabi Ibrahim kados Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Isis, Nabi Idris, Nabi nek ngono durung khitan atau ora khitan, niki keliru. Dipun terangake tengene Hasyiah Tafsir Bedowi. Hasyiah Tafsir Bedowi niku wonten tigang dosa jus. Tigang dosa jus. Nek Tafsir Bedowi namung saantawis cilik Tafsir Bedowi. Niki Hasyiah Tafsir Bedowi tengene tafsirane wa idi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatim fa'atammahun. Bab sunat juz 1 surat Al-Baqarah. Ini sampean pirsani teng lho tapi nek sing gadah nek mboten gadah nggih lek sing dipirsani apane ngono. Hasyiah niki kula nampi saking Turki. Saking Turki. Hasyiah Tafsir Bedowi tengrikone ku dipun terangake nabi sing ora khitan ora dikhitan kula wangsuli malih nabi sing ora dikhitan wonten 13 wa fi riayatin 11 le ora dikhitan ora disunat mergo wis sunat. Mboten ora dikhitan, nek ngono ya jelincip mboten iku. Nabi sing ora dikhitan, ora disunati, iku ana 13 wakila 14. Cuma bedane, nek Mbah Adam niku khuliqa mahtunan. Diciptakake wis khitanan. Dadi ra perlu dikhitan. Langsung gres apik. Nabi Adam. Nek Nabi Syes putrane, Nabi Idris putune, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, wonten Nabi 13 niku. Wulida makhtunan, lahir pun khitanan. Niki istilah. Nek Nabi Adam ku khuliqa digawe makhtunan cedakan khitan. Nek putra-putrane wulida lahir mahtunan wis khitanan. Lah khususe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki khilaf. Khilaf. Tengene berjanji dipun terangake wa ulida sallallahu alaihi wasallam al-azifan hada maktunan maktu as-surati biadil kudratil ilahiyah. Kanjeng Nabi lahir wis bersih puput puser wis wis khitanan. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam nangone wakana menteng berjanji jadi lahir pun khitan. Waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Jarikil Kanjeng Nabi dikhitan yangipun Abdul Muttalib badane pitung dinten dikhitan. Ini mulane keterangane tengene Hasyiah Tafsir Bedowi wakilah 13 wakilah 14. Nah, ini ku merupakan Kanjeng Nabi ono khilaf. Jadi ini wis lahir khitanan ora perlu dikhitan. Mila upamane sak mangke putra-putra jenengan apa putu-putu jenengan upamane lahir kok wis khitanan mboten perlu dikhitan malih. Nah sing dikhitan apane kok malah lucu niku. Nene wis khitanan ya wis dadi niku. lah hukum khitan menurut kaul muktamad wajib sami uki jaler utawi estri niki kaul muktamad muka bile muktamad sing lanang wajib sing wedok namung kesunatan niki muka bile muktamad. Tapi sami uki ana sing ngarani wong wedok wajib sunat, ana sing wong wedok namung hukum sunat. Jaman rumiyin wong Islam lanang wedok do khitan. Nalika perang Uhud rampung. Perang Uhud rampung niku wong Islam perangnya kalah. Kok iso direken kalah? Didelok songko jatah sing kurban. Tiang Islam sing gugur 70. Wong kafir sing gugur meng 23. Lagi rampung perang jeneng Nabi dawuhi sahabat kandane. Iki sing do wis mati dikubur. Neng aja lali sing Islam kubur jejer wong Islam. Kumpul wong Islam. Sing kafir padha kafir. Ora kena dicampur. Para sahabat do matur. Kewuan jeng Nabi nek carane ngoten. Lah kene kok kewuan? Lho mboten enten seragame. Jadi zaman Nabi niku tentarane mboten enten seragame. Yang mongko padha brewoke niki mangke ling ngubur des pundi. Aku ana didelok sing bucil padha bucil ngono. Niki ten niki. Nah. Dibukai. Sing lincip padha lincip, sing bucil padha bucil ngoten niku. Niki carane. Lah sing iki ngandung hukum. Tiang ningali aurat kubro, aurat kubro. Ya tadi ibu-ibu rak paham ya rak apa-apa kula. Nek kok nyetak namane aku mah. Ya. Wong ningali aurat kubro sing boten enten maksud tertentu haram. Nek ana maksud tertentu kaya nambani sing lara nggon kriku. Ah ya pancen kudu didelok, masa dicemek-demek tok kan mboten kudu lah. Ningali aurat kubro sing ora kena kebutuhan haram. Kanjeng Nabi kok nganti dawuhi delengen deloken. Ngeten iki keranten makomake ngubur wong Islam dicampur karo kuburane wong kafir luweh haram gedene tinimbang delok urat. Mulane kuburan-kuburan sing kanggo pemakaman wong Islamku supaya disetrifikatno. Disetrifikatno kuburan Islam. Nah. Supaya orang nganti non muslim jaluk melu-melu dikuburno kono. Ya peristiwa Kudus kuburan Broso digegere rak mekakatne. Sebab dereng enten sertifikat kuburan Islam. Lah wong Kristen melu-melu jaluk dikubur nang kono. Salib pasang. Bengi-bengi dirunduk salib ciko. Esok neh pasang neh. Bengi ciko neh. Suwe-suwe menang sing ciko. Bosen sakniki. Mulane sakniki mboten enten proses salib jalene. Kula nek ngaji nggih terang ngeten iki jane nek ngaji. Ya mergo niki majelis taklim kudu cetok. Ha supaya kuburan-kuburan sing durung terlanjur aja nganti non muslim melek-melek dikubur niku stripikatake. Kuburan Islam. Sebabe apa? Nyampur haram. Kaya kuburan Semarang niku. Ono Islam, ono Buddha, ono Kristen. Sebab durung ono stripikat kuburan Islam. Iki penting niki. Nderekake sunnah Rasul dawuh Nabi kados ngaten. Iki sing bukti nek wong Islam sing lanang do khitan. Lah sing wedok khitan dalile ndi? Kanjeng Nabi disuwani budukun. Budukun. Ibu dukun ku mesti wedok nggih. Budukun. Tukang nyunati wong wedok-wedok. Niku Kanjeng Nabi sempat ndawuhi, "Ya khotinatu asimmi wala tanhaki." Hadisnya. "Ya khotinatu hai budukun asimmi." Niki nek dimaknani rada saru. Nerak tak malah ismono iku asimi wala tanhaki. Paham yo lah, dak paham yo lah. Yang ngono iku mestine atine mamah terangke mawon, saru-saru sithik gak popo. Lah sampean kok ngalaten tak terangno. Dadi paman aku jarane mulang kok saru dikongkon re aku kan ngono niki kepenak. Asimi lengetok sing semedeng ngono. Walatan haki aja magas-magas. Dadi le motong sing semedeng. Dadi Kanjeng Nabi nalika tase sugeng, budukun-budukun wis ditatar sing semedeng. Aja magas-magas. Setiap wonten dawuh perintah lan wonten dawuh larangan, pasti wonten hikmah. Pasti. Apa rahasiane kok semedeng? Nek le ngetok kesidikan voltasinya terlalu tinggi. Wong wedok ini voltasinya terlalu tinggi. Uate gede. Sehingga tidak puas dengan seorang suami. Di bojo siji ku gak puas. Mulane keluyuran, kadang ring gripik. Ndek kok gripik saniki pun mboten enten. Niku lan late muni ngoten niku wong gripik tungguin kula. Saniki pun mboten kok isih sampang padu. Lho aku le matu ndek kok. Lah ya saniki pun mboten. Ya engko tak kandhakane nek menara saiki wis gak ana aku menara. Niki keluyuran ndek kok niki. Keluyuran ring gripik. Mergo le ngetok kesidikan. Voltasinya besar sampai di atas 220. Ini ki ibu-ibu rak paham rak popo aku. Malah nek paham medeni. Lah nek le ngetok kemagasen voltasinya terlalu rendah di bawah 110 sehingga tidak bisa memuaskan pihak suami. Mulane kadang-kadang suami masna wa sulasa wa ruba niku mergo ndak iso muasno. Ngono. Nih Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi masalah khitan nganti dipernahno. Niki pamane jenengan isin lho, Bu. Nek tok sing semedeng umpamane sampean sing muni isin. Nek Kanjeng Nabi mboten isin wong iki anu wahyu kok. Niki carane. Lah kehebatane Nabi Ibrahim bangsul Nabi Muhammad mawon kon diparingi wahyu kon anut. Berarti ada kelebihan. Wa ma kana minal musyrikin lan ora ana sapa Nabi Ibrahim ku termasuk golongane wong musyrik, ora wong musyrik Nabi Ibrahim. Wong Islam sing tenanan. Buntelas gantos masalah sing hubungan kalayan hari besar keagamaan. Hari besar setiap sepekan pitung dino iku mesti ana hari besar. Mulai zaman kuno hari besar setiap seminggu niku hari besare Jumat. Ngantos para nabi niku Jumat. Neng umate Nabi Musa sing beragama Yahudi iku milih Sabtu. Milih Sabtu. Sing do kufur-kufur niku diarani Yahudi. Milih Sabtu. Umate Nabi Musa sing Islam-Islam Jumat. Kinok kene iki diarani. Innama ju'ilas sabtu angin pestine didadekake apa hari sabtu hari sing dadi kebesaran sabtu iku alal ladina ikhtalafu ing atase wong akeh ikhtalafu kang padha berselisih sapa ladina fi ing dalem dina nulayani para nabine. Jadi syariate nabi nabi kuno nganti syariate nabi Musa nabi Harun niku ngegungake dina Jumuah. Anek kita umat Muhammad pun jelas ora ana sing engkar. Iki sing zaman Yahudi niku ana sing pasulayan. Dikon ngurmati ngagungake dina Jumat mboten purun. Kersane Gusti Allah saben dina Jumat dinggo ibadah. Nalika Nabi Musa perintah jawab faqulu la nuriduhu. Kula mboten pengen nek dina Jumat nek setu cocok. Malah ana sing lucu di alasan. Alasane Gusti Allah nalika gawe makhluk, gawe langit bumi kaitane kan dina Ahad. Gawe langit bumi sak isine 6 dina. Coba diitung. Ahad siji, Senin loro, Selasa telu, Rebo papat. Kamis 5, Jumat 6. Setu kan istirahat Gusti Allah. Ngono iku lho yo ana Gusti Allah kok istirahat iku lho nek jangan ndelondo ngono kok. Mulane setu ae. Ngono. Niki Yahudi. Dikarang-karang dhewe ngomong-ngomong dhewe, dikarang-karang dhewe. Mula ndung Gusti Allah gawe supaya wong Yahudi do rekoso piye. Wis kadung di emilih dino sabtu sing kanggo hari besar delalah penduduk ailah sing pekerjaane mancing iwak jolo iwak niku nek dino setu iwake rame liyane dino setu ana ning sithik-sithik. Dicoba angga dina setu iwake mumpal-mumpal pirang-pirang mati kemropok lingeti lungan aku dikelah kipiye padahal dina setu hari besar nek mancing iwak gantuk kono coro saiki kiai ne sing dakek. Ini wae, jaringnya dipasang dina Jumat. Langko nek dina setu mumpal-mumpal iwak kan mlebu nang jaring, dina setu ditarik ngono wae. Ditarik kalare supaya iwak nok njero jaring gak iso metu. Engko le njunjung dina Ahad, ngono ra. Dadi nek takoni kok njolo dina setu. Enggak. Dina setu mung narik tok. ngono ngono iku wong Yahudi penduduk Eilah wis dikandhan-kandhani karo kiai ini sing tenanan kiai sing kiai kono sing tenanan ono sing ora kiai sing tenanan ngandhani ora digugu akhire distumpes dening Allah kunu iradatan khosiin wis kowe dadi kethek kabeh sanalika tuh dadi kethek sing dadi kethek iki sing jolo karo sing ngatur sing marai iki dadi kethek kabeh dadi kethek tapi jurip nek wis ketumpes ngoten niku maca syahadat tobat wis ora iso. Ben bener saged. Rumiyin pun kula terangake lawang tobat ditutup niku nomor siji nyawa wis teng gulu jero kro. Iki nomor siji. Nomor loro tumpesan wis medun. Contohnya, wis dadi ketek pun boten saged. Nomor telu ini ki khilaf. Besok nek srengenge metu kok kulon ngetan. Niki wonten khilaf. Niki. Lah nalika iku wis kadung dadi ketek. Ya wis ra iso tobat. Namung diwehi waktu telung dino terus mati. Niku sebabe nggawe neko-neko niku. Jadi sing seneng dina setu dinggo hari kebesaran wong Yahudi. Nek wong Nasrani senengane Ahad. Jane dikon Jumat milih Ahad. Niku. Lah wong Islam aja melu tiru-tiru. Wong Islam hari besare Jumat. Wa inna rabbaka lan satemene pangeran mulayahkumu saektiku mutusi sapa pangeran bainahum antarane ladina sing padha perselisih mau yaumal qiyamati suk dina kiamat fi ma ing dalem barang kanu kang ana sapa dheweke kabeh fi ing dalem ma yakhtalifun kudu perselisih lede berselisih ana dina Jumat ana dina Sabtu ana sing dina Ahad besok ana putusan sing dibenerke sing ndi sing dikelirake sing ndi yaiku dina kiamat dia dina kiamatku yauma tadi yaddu wujuh wa taswaddu wujuh yaiku dinane wong-wong ana sing mencorong golongan putih watas watu wujuh lan ana sing ireng-ireng calon neraka ni golongan ireng dadi besok dina kiamat iki dikelompok loro siji golongan golput golongan putih nomor loro golongan ireng golir muga-muga kita kelebu golongan golput golongan putih yaumata biyaldu wujuh golongan swarga ud'u ila sabili rabbik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa ali ashabi allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba rabbana na atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.